Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa matabi'ahum ihsanat ila yaumidin amma ba'ad. Kepada ibu kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita, dan sebagaimana biasa sebagai kajian pembuka kita akan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab At-Targhib wat-Targhib karya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimallahu taala. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, At-Targhib fi nikah siyama bidatiddin al-walud. Ini motivasi untuk menikah, terutama menikah dengan wanita yang baik agamanya lagi subur kandungannya. Hadis yang pertama di bab ini dari sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syar syabab, wahai para anak-anak muda, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa saja di antara kalian yang memiliki kemampuan ekonomi untuk menikah, fal yatazawwaj, maka hendaklah dia segera menikah. Fa innahu araddu lil basari, karena itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih membentengi kemaluan. Wa man lam yastati', dan siapa yang tidak mampu untuk menikah, yaitu tidak memiliki kemampuan dari sisi biaya menikah, fa alaihi bisawm, maka dia hendaknya dia banyak-banyak berpuasa. Fa inna lahu bija, karena puasa itu bisa menjadi seperti kebiri untuknya. Di sini diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan redaksinya adalah redaksi Bukhari dan Muslim. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seruan kepada anak-anak muda, dan anak muda adalah huwa man huwa min sinil buluh ila salasina takriba. Jadi maksud dengan syabab adalah sejak usia baligh, yaitu 15 tahun sampai kurang lebih 30 tahun dalam perhitungan hijriah. Dalam perhitungan hijriah 30 tahun tentu pakai hitungan masehi boleh jadi itu 28 atau 29 tahun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan seruannya kepada para anak muda, karena umumnya pada anak muda terdapat dorongan, yaitu dorongan biologis untuk menikah, lain hanya dengan orang-orang yang sudah sepuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para anak-anak muda, siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah. Ulama berselisih pendapat tentang apa makna ba'ah dalam hadis ini. Akan kami bacakan penjelasan An-Nawawi rahimallahu taala. Nawawi mengatakan makna hadis ini, siapa yang mampu dari kalian al-jima' untuk melakukan hubungan biologis karena dia telah memiliki kemampuan untuk memenuhi biaya pernikahan, maka hendaklah dia segera menikah. Dan siapa yang tidak mampu untuk melakukan hubungan biologis karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi biaya pernikahan, maka hendaklah dia banyak-banyak berpuasa, supaya puasa itu bisa memangkas syahwat biologisnya dan menghilangkan kejelekan air maninya. Karena puasa itu bisa memiliki fungsi sebagaimana wijak. Sebagaimana wijak-wijak adalah kebiri. Maka puasa itu akan melemahkan syahwat sebagaimana seandainya ada seorang laki-laki manusia dikebiri, maka akan hilang syahwatnya. Meskipun mengkebiri manusia hukumnya haram, lain hanya dengan mengkebiri hewan hukumnya diperbolehkan. Oleh karena itu di antara hewan korban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah domba yang dikebiri. Kemudian ya, maka penjelasan pertama ini menunjukkan bahasanya ba'ah adalah al-jima, kemampuan untuk melakukan hubungan biologis. Dan kata An-Nawawi wal qawlu tsani, dan penjelasan yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan ba'ah adalah biaya pernikahan. Maka sehingga makna hadis, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk memenuhi biaya pernikahan, maka hendaklah dia segera menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia banyak-banyak berpuasa. Ya, maka kata pendapat yang kedua, kalau orang itu tidak mampu melakukan hubungan biologis, maka tidak perlu berpuasa, karena tidak ada syahwat yang harus ditiadakan. Sehingga wajib ba'ah dalam hadis ini dimaknai dengan biaya pernikahan. Maka ada dua pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan ba'ah. Ada yang mengatakan kemampuan biologis untuk melakukan hubungan badan, dan ada yang menjelaskan dengan yang dimaksud dengan ba'ah adalah biaya pernikahan. Dan pendapat yang tepat adalah pendapat yang kedua, bahasanya dimaksud dengan ba'ah adalah kemampuan ekonomi untuk menikah, karena hadis ini ditujukan kepada asy-syabab, kepada anak-anak muda. Karena ditujukan pada para anak muda, maka tidaklah dilakukan bahwasanya mereka memiliki kemampuan biologis, sehingga tidak kemampuan biologis tidak perlu dibicarakan, karena jelas ini ditujukan kepada anak-anak muda. Sehingga al-ba'ah artinya kemampuan, artinya kemampuan ekonomi. Maka Nabi perintahkan anak-anak muda yang telah memiliki kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi ini tidak harus punya pekerjaan tetap, namun punya penghasilan, dan penghasilan itu sudah cukup untuk menafkahi istri, untuk kehidupan berdua, maka ini berarti sudah memiliki ba'ah. Maka hendaklah dia segera menikah, artinya dianjurkan untuk menikah. Dan jika ada kekhawatiran terjumus ke dalam zina atau sejenis itu, maka perintah untuk menikah menjadi wajib. Kemudian Nabi sampaikan dua manfaat pernikahan yang barokah. Maka indikator Nabi sampaikan, indikator nikah yang barokah. Indikator yang pertama, lebih menundukkan pandangan, lebih terjaga pandangan. Maka setelah menikah kok matanya masih jelalatan atau bahkan lebih jelalatan, itu indikator bahasanya nikahnya tidak barokah. Karena nikah yang barokah itu akan menyebabkan pandangan lebih tertunduk. Dan di sini Nabi menggunakan kata-kata lebih menundukkan pandangan. Ini mengisyaratkan bahwasanya boleh jadi tanpa menikah seorang laki-laki bisa menundukkan pandangan. Namun dengan menikah dia akan lebih mampu dalam menundukkan pandangan. Maka ini indikator pernikahan yang barokah yang pertama. Bisa lebih menundukkan pandangan, baik pandangan si laki-laki, si suami, ataupun pandangan perempuan alias istrinya. Demikian pula yang kedua, wa ahsanu lil farji, dan lebih membentengi kemaluan. Ini menunjukkan bahasanya boleh jadi untuk sebagian orang tanpa menikah dia bisa membentengi kemaluannya, karena dia sibuk dengan hal-hal yang positif, dia sibuk dengan ilmu, dia sibuk dengan kegiatan sosial, dia sibuk dengan olahraga, dia sibuk dengan bekerja cari duit, sehingga tidak memikirkan syahwat biologis. Namun dengan menikah maka kemaluan lebih terbentengi. Maka inilah indikator nikah yang barokah, terjaganya kemaluan, bahkan lebih terjaganya kemaluan. Kemudian Nabi sampaikan, siapa yang belum punya kemampuan ekonomi untuk menikah, maka hendaklah dia rajin-rajin berpuasa, dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Karena puasa yang benar itu akan menghasilkan buahnya. Buah pernikahan yang benar adalah wija. Maknanya artinya mudha'ifun li syahwatihi. Puasa itu akan melemahkan syahwat seseorang. Makna asal dari wija adalah meremukkan dan menghancurkan dua biji pelir, yes, untuk mencegah zakar untuk melakukan jima. Itu makna asal wija. Namun terjemah bebasnya, maka puasa itu bisa melemahkan syahwat seseorang. Maka ini menunjukkan puasa yang barokah itu menyebabkan seorang itu lebih mampu mengendalikan syahwatnya, terutama syahwat biologisnya. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayalqallaha tahiran mutahhiran." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tahiran mutahharan, suci dan disucikan, fal yatazawwajil harair, maka hendaklah dia menikah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi, namun Al-Busiri mengatakan sanadnya dhaif karena kedhaifan Katsir ibn Sulaim dan Salam ibn Suwar sahibu manakir. Maka secara sanad hadis ini riwayat Ibnu Majah ini dhaif, meskipun secara konten ini satu hal yang benar. Karena Nabi menyampaikan bahwasanya seorang itu akan suci dan tersucikan dari godaan syahwat. Dan godaan syahwat yang paling besar bagi laki-laki adalah syahwat perempuan. Karena seorang laki-laki ketika telah bangkit syahwat biologisnya, maka sebagian besar akalnya hilang. Oleh karena itu, maka adanya saluran yang halal untuk menyalurkan syahwat biologis itu akan membuahkan kesucian. Sebagaimana di hadis sebelumnya disampaikan bahwasanya pernikahan yang barokah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Artinya menyebabkan pernikahan yang barokah itu akan membuahkan kesucian bagi orang yang menjalani pernikahan. Maka demikianlah ajaran Islam, lain halnya dengan demikianlah ajaran Islam, ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, lain halnya dengan ajaran agama di luar Islam. Ada yang mengajarkan bahwasanya tidak menikah itu kesucian, itu kesucian dan kemuliaan. Itu ajaran di luar Islam. Dan ini tentu satu hal yang bertentangan dengan fitrah. Oleh karena itu kita jumpai agama yang mengajarkan bahasanya kesucian itu adalah tidak menikah. Realitanya menunjukkan banyak kasus orang-orang yang ingin mencapai kesucian dengan tidak menikah dalam agama tersebut itu malah melakukan menyalurkan syahwat biologisnya dengan cara-cara yang haram, dengan perzinaan atau pemerkosaan. Maka ini menunjukkan bahasanya Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, dan Islam mengajarkan bahwasanya kesucian itu akan didapatkan dengan pernikahan. Karena itulah alat efektif untuk menundukkan pandangan dan terjaganya kemaluan. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ketiga dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arba'un min sunanil mursalin." Ada empat hal yang merupakan ajaran para rasul. Maka seluruh rasul berdasarkan hadis ini, seluruh rasul itu dari rasul pertama yaitu Nuh alaihi salatu wasallam sampai rasul yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menganjurkan atau mengajarkan empat hal ini. Yang pertama adalah al-hina, yaitu mengubah warna uban dengan satu tumbuhan yang disebut dengan hina atau biasa diterjemahkan dengan pacar. Ya, maka mengubah uban dengan tumbuhan alami bernama hina. Yang ini akan hina ini akan tidak akan menghasilkan warna hitam, namun lebih pada warna kemerah-merahan. Ya, maka semua rasul mengajarkan umatnya untuk mengubah warna uban, ya, tidak mencabut uban namun mengubah warna uban dengan warna yang bukan warna hitam. Kemudian yang kedua adalah at-ta'atturu, memakai parfum. Ya, maka semua rasul mengajarkan umatnya untuk memakai parfum. Tentu penggunaan parfum ini manakala di rumah tentu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, oleh seorang suami ataupun istri. Namun jika di luar rumah, maka memakai parfum hanya dituntunkan untuk laki-laki saja tanpa perempuan. Ya, maka di antara ajaran para rasul adalah memakai laki-laki ketika keluar rumah memakai parfum, terutama ketika dia hendak kumpul dengan banyak orang, misalnya ketika hendak berangkat sholat Jumat atau demikian, atau kemudian pertemuan-pertemuan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah as-siwaku, bersiwak. Dan bersiwak yaitu menggunakan siwak, dan bersiwak itu terwujud bikuli khosyanin, dengan semua benda yang kasar. Wa aulahu al-araq. Namun bersiwak yang paling afdol adalah dengan menggunakan satu kayu khas untuk ini yang disebut dengan kayu arak. Namun seandainya bukan kayu arak juga diperbolehkan, asalkan dia adalah sesuatu yang kasar. Bahkan insya Allah pendapat yang lebih tepat, gosok gigi pakai sikat gigi dan odol itu termasuk bersiwak. Kemudian yang keempat adalah an-nikah, yaitu menikah. Ini satu hal yang diajarkan oleh semua para rasul. Waqala ba'du ruwat, sebagian perawi mengatakan bahasanya di antara ajaran para rasul adalah al-haya, memiliki rasa malu. Ini maka semua rasul mengajarkan agar seorang muslim hendaknya memiliki rasa malu. Dan al-haya, rasa malu, itu diambil kata-kata al-hayatu yang artinya hidup dan kehidupan. Karena rasa malu itu menunjukkan hidupnya hati. Maka orang yang tidak punya rasa malu, yang sudah tidak ambil pusing dengan komentar orang, dengan tatapan mata orang, karena dia melakukan satu hal yang jelek, maka kondisi semacam ini menunjukkan matinya hatinya. Dan ketika rasa malu itu semakin sempurna, maka itu menunjukkan sempurnanya kehidupan hati. Oleh karena itu rasa malu disebut al-haya. Ini untuk menunjukkan kadar rasa malu itu indikator menunjukkan seberapa besar kehidupan hati seseorang. Maka orang yang sudah tidak malu untuk buka-buka aurat, sudah tidak punya rasa malu memamerkan auratnya, maka itu menunjukkan matinya hatinya. Hadis ini diriatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun gharibun. Hadis ini juga diriatkan Imam Ahmad dan Baihaqi. Al-Alqami mengatakan hasanun, derajatnya hasan. Maka di sini kesimpulannya derajatnya hasan. Maka para rasul seluruhnya, dari rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wasalam sampai Rasul yang terakhir, seluruhnya mengajarkan 4 hal ini atau 5 hal ini, yaitu mengubah warna uban dengan daun pacar, kemudian memakai parfum terutama ketika berkumpul dengan banyak orang. Makanya di antara adab yang mulia, ada penting yang diajarkan oleh Islam, hendaknya ketika seorang itu mau kumpul dengan banyak orang, hendaknya dia dalam keadaan yang wangi, dalam keadaan yang harum, dan tidak mendolimi teman-teman duduknya dengan bau yang tidak sedap yang muncul dari dirinya. Oleh karena itu, maka Nabi SAW melarang orang yang punya bau mulut yang tidak sedap untuk sholat jamaah di masjid. Ya, demikian juga bersiwak, yang diantara faedahnya adalah untuk menghilangkan bau mulut, pernikahan, kemudian rasa malu. Ya, kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis selanjutnya dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ad-dunya mataun, isi dunia adalah hal-hal yang menyenangkan, wa khairu mataiha, dan sebaik-baik hal yang menyenangkan yang ada di dunia adalah al-mar'atu shalihatu, adalah wanita dan istri yang salihah. Demikian dalam hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Hadis ini juga diriwayatkan Ibnu Majah dengan redaksi sebagai berikut. Innamad dunya mata'un wa laisa min mata'id dunya syai'un afdala minal mar'ati salihah. Dunia itu isinya adalah hal-hal yang menyenangkan, dan tidak ada satu hal yang menyenangkan di dunia ini yang lebih unggul, yang lebih hebat dibandingkan wanita atau istri yang salihah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sampaikan bahwasanya dunia itu isinya adalah al-mata'. Mata' adalah ismun likulli ma yutamatta'u bihi. Segala sesuatu yang diambil manfaatnya, diambil faedahnya, memberikan manfaat kepada manusia. Dan maka itulah isi dunia. Ya, terdapat banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dan untuk manusia, manusia laki-laki, maka hal yang paling bermanfaat dari berbagai macam benda-benda dan barang-barang yang manfaat yang ada di dunia ini adalah kehadiran seorang wanita salihah yang mendampingi hidupnya. Makna hadis ini yakni artinya afdalu mayuntafa'u bihi min mata'id dunya adalah perkara yang paling mulia, yang paling utama, yang bisa diambil manfaatnya oleh seseorang dari kenikmatan dunia adalah istri salihah. Maka bagi laki-laki yang paling utama kenikmatan dunia, hal yang bermanfaat yang ada di dunia ini yang paling utama, yang nomor wahid, yang paling hebat, yang paling unggul adalah kehadiran wanita salihah di hatinya dan di sampingnya, dan di samping sisinya. Yang diantara ciri wanita salihah adalah wanita yang ketika dipandangi oleh suaminya, maka wanita tersebut membahagiakan suaminya dengan senyum manisnya, dengan wajah cerianya. Dan jika suaminya meminta sesuatu, maka dia mentaatinya. Dan jika suaminya meminta sesuatu dengan tegas, dengan bersumpah, demi Allah, tolong begini-begini, maka dia pun akan melaksanakan apa yang diminta oleh suaminya. Wa idza ghaba anha, dan jika dia suaminya pergi untuk kerja atau untuk safar keluar kota dan yang lainnya, maka dia menjaga dirinya. Dia tidak akan memanfaatkan ketiadaan suaminya untuk main mata dengan lelaki yang lain. atau kemudian unta, kemudian ngobrol mesra dengan laki-laki yang lain dan sebagainya. Demikian juga dia jaga harta suaminya. Kemudian maka kenapa Nabi katakan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita salihah? Maka di sini dijelaskan li'annaha tu'inu zaujaha 'ala dinihi, karena wanita salihah itulah yang membantu suaminya untuk menjaga agamanya. Maka wanita salihah itulah yang akan ribut ketika suaminya malas ke masjid untuk sholat jamaah. Dia akan ribut, dialah akan ribut ketika suaminya malas untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah, malas ngaji. Maka itu istri yang salihah. Istri yang salihah itulah yang cerewet manakala suaminya tetap duduk manis padahal adzan telah berkumandang atau bahkan iqamah telah berkumandang. Maka ini tentu satu manfaat yang luar biasa bagi seorang laki-laki. Maka oleh karena itu hal yang paling bermanfaat bagi seorang laki-laki adalah kehadiran wanita salihah di hatinya dan di sampingnya, karena wanita inilah yang akan membantu suaminya untuk menjaga imannya, memasukkan rasa gembira ke dalam hati suami, dan menghilangkan darinya kegalauan. Maka banyak orang yang belum menikah itu sering galau, sering galau. Dan sebagian orang yang menikah, habis nikah juga galau, karena ternyata salah pilihan. Salah pilihan. Pilihan yang tidak akan, pernikahan yang menyebabkan hilangnya galau adalah pernikahan dengan wanita salihah. Karena wanita salihah itulah yang akan memberikan kenyamanan untuk dirinya. Waktu latifuhu, itulah yang akan menemannya untuk main-main. Wayajitu indaha, dan di wanita salihah ini seorang laki-laki akan mendapatkan tumakninah, ketenangan, hilangnya galau. Waladzah al-halal, dan kelezatan dan kenikmatan dunia yang halal. Maka di antara faedah penting menikah, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Khalil Haras di penjelasan beliau untuk kitab Tarhib wa Tarhib, wayajitu indaha as-sakan wa tumaknina. Seorang laki-laki itu akan mendapatkan ketenangan, hilang galau dari dirinya kalau dia tepat mengambil pilihan, pilihan untuk pasangan hidupnya, teman lambungnya, itulah istrinya. Ketika yang dia ambil, yang dia pilih, dia jatuhkan pilihan kepada wanita salihah, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan hilang kegalauan. Namun jika salah pilih, maka ingat, pernikahan tidak akan menyebabkan hilangnya galau, dan akan menyebabkan bertambahnya galau. Dan tentu masing-masing dari wanita pilihan ini, wanita salihah itu ada tempatnya. Ada tempatnya. Dia tidak berada di sembarangan tempat karena dia bukan bukan satu hal, karena dia adalah satu hal yang berharga. Dan barang yang berharga itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Tidak berada di sembarangan tempat. Maka tempat keberadaan wanita-wanita salihah itu boleh jadi di sana ada masjid-masjid yang makmur dengan pengajian, atau lembaga-lembaga tahfidz Al-Quran, atau kemudian rumah-rumah yang rumah-rumah tersebut adalah rumah yang penuh dengan iman dan takwa. Maka itu di antara tempat-tempat keberadaan wanita salihah. Wanita salihah tidak akan kita jumpai di bioskop. Wanita salihah tidak akan kita jumpai berceceran di pinggir-pinggir jalan di tengah malam, maka atau kemudian di tempat hura-hura. Maka itu bukanlah tempat wanita salihah. Wanita salihah tidak ada di tempat-tempat tersebut. Maka jika ada seorang laki-laki ingin cari wanita salihah namun carinya di tempat hura-hura, di tempat dugem, maka tentu itu tentu salah jalan dan salah alamat. Mau mencari wanita solehah, namun wanita yang dicari adalah wanita yang suka keliling-keliling di mall, itu tentu salah jalan. Itu bukan tempatnya. Maka ingat, wanita solehah itu ada tempatnya, dan tempatnya adalah tempat yang khusus dan bukan sembarangan. Demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rudana alhamdulillahi rabbil alamin. Sesi tanya jawab konsultasi hukum seputar keluarga. Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya, insya Allah bukan termasuk hal-hal ya. Belajar bermake up bagi seorang wanita muslimah, insya Allah bukanlah bagian dari hal yang sia-sia, bukan bagian dari al-larwu, namun bagian dari hal yang bermanfaat. Sebagaimana seorang gadis kemudian belajar memasak, belajar bikin kue dengan berbagai macam ragamnya, ini bukanlah bagian dari membuang-buang harta dan membuang-buang waktu, non bagian dari hal yang bermanfaat, yaitu hal yang akan bermanfaat setelah dia menikah dan berkeluarga, berkhidmat dalam rangka berkhidmat kepada suaminya. Maka kaidah mengatakan hukmul wasail hukmul maqasid. Ya, hukum sarana adalah sebagaimana hukum tujuan. Jika tujuannya adalah untuk latihan agar bisa pandai berhias di depan suami, maka belajar bermake up sebelum dia punya suami tentu satu hal yang baik dan tidak mengapa. Ya, tentu dalam hal ini dia hanya gunakan itu di dalam rumah saja. Ya, tidak dia bawa setelah latihan bermake up, kemudian dia tidaklah bawa keluar rumah. Nah, ya, cemburu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Cemburu yang terpuji adalah cemburu yang al-ghirah ma'aribah, yaitu cemburu karena ada gelagat yang mencurigakan. Maka ketika seorang istri itu cemburu dengan suaminya karena ada gelagat yang mencurigakan, ada hal yang berbeda, ada hal yang tidak seperti biasanya, ya, maka itu cemburu yang terpuji. Adapun cemburu tanpa sebab adalah su'udzon, ya, dan ini adalah satu hal yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Tidaklah wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum madhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Ya, hati-hatilah dengan buruk sangka, karena buruk sangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Maka apa beda buruk sangka dengan cemburu, yaitu cemburu yang terpuji? Bedanya adalah manakala ada ribah, ada hal yang mencurigakan, maka itu cemburu yang terpuji. Jika tanpa gelagat, tanpa alasan, ya, tiba-tiba cemburu tanpa sebab, maka ini buruk sangka yang terlarang. Dan di antara hal yang terlarang adalah tajassus. Ya, wala tajassasu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah tajassus. Janganlah kemudian mencari-cari kekurangan dan kejelekan orang lain. Dan jika sama orang lain kita tidak boleh tajassus, maka pada seorang yang punya hak yang istimewa dalam hal ini atas dirinya, yaitu seorang suami, tentu lebih-lebih lagi tidak boleh tajassus. Dan sebaliknya seorang laki-laki juga dilarang tajassus dan mencari-cari kondisi jeleknya istrinya. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam melarang suami yang safar untuk pulang tiba-tiba di malam hari tanpa pemberitahuan. Karena Boleh jadi ini dilakukan oleh sebagian suami untuk mencari-cari sisi jelek istrinya, kondisi rumah yang tidak tertata, yang acak-acakan dan sebagainya. Maka karena ini bagian dari tajasus, maka sebagaimana seorang suami tidak boleh tajasus dengan istrinya, demikian juga seorang istri lebih-lebih lagi tidak boleh tajasus kepada suaminya. Dan di antara bentuk tajasus ya adalah menyadap HP suami. Dan jika tajasus sama orang lain, sesama muslim, itu hukumnya haram, maka kepada seorang suami yang punya hak besar yang wajib ditunaikan oleh seorang istri, maka lebih besar lagi dosanya. Nah, ya, terlarangnya memakai parfum perlu bagi wanita perlu diperhatikan. Itu adalah manakala ya, dia berada di tempat yang di situ ada lelaki ajnabi. Ya, tapi kalau dia berada di tempat yang di situ isinya adalah sesama perempuan, tentu tidak terlarang. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan larangan perempuan memakai parfum adalah parfum yang semerbak wangi keluar dari badannya. Yang dimaksud dengan larangan perempuan memakai parfum adalah keluarnya semerbak wangi yang keluar dari badannya. Adapun parfum yang fungsinya adalah menghilangkan bau tidak sedap pada dirinya, dari ketiaknya atau yang lainnya, maka ya, itu satu hal yang tidak terlarang. Maka tidak pakai parfum itu bukan berarti ya, kemudian perempuan tersebut jadinya baunya kecut atau baunya tidak sedap. Apalagi bau yang tidak sedap saat kumpul dengan wanita-wanita yang lain. Maka ini adalah bagian dari kezaliman. Ini bagian dari kezaliman. Maka seorang itu bisa menzalimi orang lain dengan bau keringatnya, bau mulutnya, bau ketiaknya. Ya, oleh karena itu, ya, hilangkan bau-bau semacam itu ketika hendak berjumpa dengan orang lain. Jadi, ya, parfum yang fungsinya menghilangkan bau yang tidak sedap, satu hal yang tidak terlarang. Yang terlarang adalah parfum yang mengeluarkan serbak wangi dari badan yang bisa dicium oleh lelaki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, alias lelaki ajnabi. Ada usaha kontak milik seorang laki-laki, kemudian karyawannya seorang perempuan. Maka dari timbangan syar'i ini satu hal yang berbahaya. Karena tentu tidak lepas dari kondisi berdua. Ya, kondisi berdua. Maka terjadi berduaan. Nah, karena itu maka seorang wanita salihah akan mengingatkan suaminya untuk hal-hal semacam ini. Karena wanita salihah itu menjadi sebaik-baik perhiasan dunia karena dia membantu suaminya dalam masalah menjaga agamanya. Ya, oleh karena itu hendaknya seorang istri yang baik itu melihat ya, permintaan-permintaan yang dia ingin ajukan kepada suaminya. Ya, maka hendaklah yang diutamakan permintaan yang itu syar'i. Ya, artinya berkenaan dengan terjaganya agama. Agamanya demikian juga agama suaminya. Adapun permintaan-permintaan yang lain, tidaklah itu di nomor 2 kan atau nomor 10 kan dan yang lain. Sehingga tidak akan terjadi, saya sudah banyak minta ini, minta itu, minta ini, nuntut ini, nuntut itu, sudah 1 sampai sudah 10 item, wah, masa saya tambahi dengan tuntutan untuk tidak mempekerjakan karyawan perempuan. Ini harusnya dibalik. Ya, ini permintaan untuk tidak mempekerjakan karyawan perempuan sehingga berduaan dengan perempuan, itu yang dinomor satukan. Ada permintaan yang bersifat duniawi, itu nomor sekian, nomor sekian, sehingga tidak ada perasaan sungkan untuk mengingatkan suami. Maka ini bukti maka mengingatkan suami dalam masalah ini bukti kalau dia adalah seorang wanita yang salihah, yang membantu suaminya untuk menjaga agamanya. Nah, ya jika itu diketahui, maka berlaku padanya, jika diketahui bahasanya mertua tidak sholat, maka berlaku padanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi. Siapa yang mengetahui secara pasti terjadinya kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya jika punya kemampuan. Dan tentu ini menantu dengan mertua tentu tidak memungkinkan dengan pengubahan dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang menantu. Ini bisa jadi mengubah kemungkaran dengan lisan ini dengan menggunakan perantaraan istrinya, atau kemudian dia bisa saja si menantu ini juga bisa langsung, tentu dengan adab-adab, dengan etika, dengan tetap menghormati orang yang lebih tua dan orang yang berjasa kepada kita, yang rela menyerahkan anak perempuannya untuk hidup menemani kita. Ya, maka tentu dengan etika-etika yang baik, dengan cara-cara yang baik, dengan strategi-strategi yang bagus. Ya, di antaranya adalah, ya, strategi yang penting adalah strategi harta. Yaitu menantu ini banyak membantu bapak mertuanya. Ya, banyak membantu bapak mertuanya secara finansial. Ketika menantu itu banyak membantu bapaknya secara finansial, sehingga dia menjadi mantu yang tersayang atau mantu yang dihormati, maka ketika itu ajakan untuk sholat dari lisan seorang menantu seperti ini akan lebih efektif. Lain halnya menantu yang sering minta bantuan finansial sama bapak mertuanya, ya, bahkan bolak-balik minta bantuan, habis itu kok kemudian ngajak sholat, atau kemudian habis itu kemudian malah menasehati. Nah, itu maka yang terjadi nasihatnya tidak digubris dan tidak dianggap oleh bapak mertuanya. Coba sebaliknya, menantu ini menjadi menantu yang berjasa di mata bapak mertuanya, maka ajakannya akan lain. Maka yang namanya ajakan kebaikan, kalimatnya sama, namun lain yang mengucapkan, lain nilainya. Diucapkan oleh menantu yang demikian dihormati oleh bapak mertuanya karena kebaikan-kebaikan si menantu dan jasa menantu pada mertua, beda dengan menantu yang biasa-biasa atau bahkan menantu yang sering ngerepoti bapak mertuanya. Dan jika fa'ilam yastati, jika seorang itu tidak mampu untuk mengubah dengan kata-kata, maka minimal dengan hati, dengan adanya perasaan tidak suka perbuatan semacam ini, perbuatan yang ada pada bapak mertuanya yang tidak sholat atau sulit untuk diajak sholat. Nah, tentang hal ini, apakah suami boleh memakan harta istrinya? Jawabannya, satu hal yang boleh, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah, berikanlah kepada istri mahar mereka, nihlan sebagai pemberian yang wajib. Inti benalakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am maria. Namun jika istri itu dengan rela hati memberikan sebagian mahar kepada suami, tibena nafsan, betul-betul lapang hatinya, suka rela, tidak rela karena terpaksa. Tentu di tempat kita ada betul-betul suka rela dan ada rela karena terpaksa. Karena jika tidak direlakan, suaminya ngomel-ngomel terus. Maka akhirnya rela, namun relanya rela terpaksa. Maka ini tidak boleh. Syaratnya sukarela. Maka ketika istri sukarela memberikan sebagian hartanya, di antaranya adalah mahar istri, mahar untuk istri diberikan kepada suami untuk keperluan makan suami, fakuluhu hani'am mari'a. Maka silakan kalian wahai para suami memakannya dengan enak. Syaratnya betul-betul sukarela, bukan rela karena terpaksa. Kemudian satu hal yang perlu diketahui bahasanya, ketika seorang suami tidak memberikan nafkah yang cukup, nafkah yang cukup, kemudian akhirnya separuh bulan yang kedua dia makan dengan kebutuhan istri dan anak-anak itu terpenuhi dengan harta istri, maka ini jadi utang suami. Ini jadi utang suami. Maka suami ini punya hutang yang wajib dia bayarkan kepada istrinya karena telah pakai harta istrinya untuk keperluan dirinya, keperluan si suami, kemudian keperluan si istri, dan keperluan anak-anaknya. Maka ini jadi utang suami yang wajib dia bayar kepada istrinya. Kecuali juga jika istrinya merelakannya, mengikhlaskannya. Ya sudah, tidak usah diganti, tidak usah dibayar utangnya. Ini hadiah untuk sampean mas, ya. Maka tidak mengapa kalau demikian. Namun jika tidak ada ikrar semacam itu, maka pada dasarnya suami berhutang kepada istrinya. Nah, tentu kasus yang melibatkan dua orang sebenarnya kita tidak bisa banyak komentar ketika hanya mendapatkan informasi dari satu pihak saja. Namun ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asirhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulah istri kalian dengan cara yang baik. Dan bukalah cara yang baik di seorang laki-laki yang setiap masuk rumah dia marah-marah dengan istrinya. Namun itu tentu di antara akhlak yang buruk. Ya, apalagi marah-marah tanpa sebab yang jelas. Dan berkenaan dengan suami yang rajin ngaji, rajin belajar, maka satu hal yang patut diingat oleh semua pihak, bahasanya tujuan, bahasanya ngaji dan belajar itu sarana dan bukan tujuan. Maka jangan menjadikan sarana sebagai tujuan, karena itu satu sikap yang salah besar. Menjadikan sarana sebagai sarana, ngaji, duduk di majelis ilmu, mendengarkan pengajian dengan berbagai macam cara, misalnya dengan melalui radio dakwah, radio muslim atau radio yang lainnya, atau sarana-sarana yang lain, semuanya adalah sarana. Maksud dari itu semua adalah al-amal. Ya, maksud dari itu semua adalah bagaimanakah ilmu ini membuahkan amal. Karena ilmu yang tidak membuahkan amal itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya, maka ilmu yang tidak membuahkan amal itu akan menjadi malapetaka bagi pelakunya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika." Sesungguhnya ilmu agama yang sumber pokoknya adalah Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah yang membelamu atau akan menuntutmu. Tidak ada pilihan yang tengah-tengah. Ya, ilmu agama itu tidak ada yang opsinya tengah-tengah, tidak membela dan tidak menyudutkan. Adanya dua pilihan. Kalau tidak bermanfaat, ya, membela kita, ya, sebaliknya adalah berbahaya. Akan menuntut dan menyudutkan orangnya. Manakala ilmu tersebut tidak diamalkan, maka ilmu itu akan jadi pembela bagi seseorang manakala diamalkan, dan akan menjadi penuntut dan akan menjadi saksi yang menyudutkan manakala tidak berbuah amal. Dan di antara buah pokok dari ngaji belajar adalah akhlak mulia. Ini akhlak mulia. Karena hakikat agama ini adalah akhlak. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, siapa yang mengunggulimu dalam masalah akhlak, maka dia adalah orang yang mengunggulimu dalam masalah agama. Ya, siapa yang mengunggulimu dalam masalah akhlak, maka dia adalah orang yang mengunggulimu dalam masalah agama.